Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada pembahasan bahwa para sahabat itu dalam berhujjah tentang satu permasalahan kadang mencukupkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan terkadang mencukupkan dengan apa yang ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena bagi mereka Al-Quran dan hadis itu tidak ada bedanya dalam hal kehujjahannya. Tadi dikemukakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala bahwa termasuk ke dalam bab ini adalah hujjah yang pernah dikemukakan oleh sahabat Umar kepada sahabat Abu Bakar, di mana sahabat Umar menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsu qala lahu, kata sahabat Umar kepada sahabat Abu Bakar, atuqatilu qauman yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Apakah engkau akan memerangi suatu kaum yang mereka telah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini dia kata sahabat Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Kalau mereka telah menyatakan persaksian tersebut, maka mereka akan terlindungi dariku darahnya dan hartanya, kecuali dengan haknya yang telah ditetapkan. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisab mereka setelah itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini hujah yang dikemukakan oleh sahabat Umar kepada sahabat Abu Bakar dalam keputusan sahabat Abu Bakar untuk memerangi siapa saja yang enggan membayar apa? Zakat. Dan di kemudian hari sahabat Umar pada akhirnya meyakini bahwa apa yang diputuskan oleh sahabat Abu Bakar itu memang benar adanya. Ya, itulah yang hak. Nah. Qala ma'a anna hadzal mawdu' alladhi hasala niqash fihi qad nassa 'alaihi ayatan min kitabillah. Padahal sebenarnya, kata Syekh, topik yang terjadi niqash, terjadi dialog antara sahabat Umar dengan sahabat Abu Bakar, itu sudah ada nasnya di dalam Al-Quran di dua ayat. Dua ayat ini yang kemudian semakin mempertegas bahwa keputusan yang diambil oleh sahabat Abu Bakar itu benar adanya. Yaitu qala Allah Ta'ala, Allah berfirman pertama di surat At-Taubah Ayat yang kelima, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa khullu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya jika mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka bebaskan jalannya, artinya tidak perlu ditahan. Sebab mereka kaum muslimin dengan sebenar-benarnya, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, firman Allah di surat yang sama ayat ke-11. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama, mereka kaum muslimin. Dan mereka tidak hanya menunaikan salat atau mendirikan salat, tapi juga menunaikan apa? Zakat. Salat dan zakat ini dua hal yang sering sekali Allah sebutkan secara bersamaan di dalam Al-Qur'an di banyak ayat. Ya, di banyak ayat. Puluhan di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara bersamaan antara salat dan zakat. Karena memang ada korelasi atau ada hubungan yang kuat ternyata antara sholat dengan zakat ini. Kalau sholat itu kaitannya dengan ibadah al-jawarih yang dilakukan oleh anggota badan. Sementara zakat itu ibadah mal. Terkait dengan apa? Harta. Nah. Qala wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan demikianlah kami rinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Baik, kemudian kata Syekh radhiyallahu taala, lakin hadza huwa dinullah azza wajal. Namun yang pasti inilah agama Allah azza wajal. Wa hadza ma yadinu bihi as-sahabatu, dan inilah yang diyakini oleh para sahabat. Min ihtirami sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Berupa penghormatan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menjunjung tinggi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sudah menjadi keyakinan mereka. Wa annahum yahtajuna fil usuli wal furu' bima yastahdirunahu. Dan mereka sekali lagi para sahabat, kata Syekh, berhujjah dalam masalah usul, prinsip, dalam masalah furu, cabang, dengan apa yang terlintas di benaknya. Kalau yang terlintasnya ayat, ya dengan ayat. Kalau yang terlintasnya hadis, ya dengan hadis. Wa ma yasbiqu ila adhanihim, dan apa yang duluan sampai ke pikirannya. Kalau yang duluan sampai ke pikirannya Quran, maka berhujah dengan Al-Quran. Kalau yang sampai duluan ke pikirannya hadis, maka berhujah dengan hadis. La yaquluna hadhihi akhbaru ahad. La yaquluna hadhihi akhbaru ahad. Mereka tidak mengatakan bahwa hadis ini atau sunnah ini adalah akhbar ahad. Berita-berita atau hadis ahad yang hanya datang dari satu orang sumbernya. Wa hadhihi akhbaru qat'iyyati tsubut. Dan mereka juga tidak mengatakan ini khabar, ini hadis qat'iyyatu tsubut. Memang pasti keberadaannya. Mereka enggak pernah mengatakan kata-kata ini. Karena kata-kata ini ternyata ada udang di balik batu. Ada maksud tertentu. Ya. Kata-kata bahwa ini khobar ahad, ini hadis ahad. Ini memang qat'iyatu tsubut. Hadis ini hadis yang memang bisa dipastikan keberadaannya. Ini kata-kata sekali lagi yang mengandung hal membahayakan di belakangnya. Karena tujuan utama dari kata-kata ini adalah menolak hadis. Ya, menolak hadis sebagaimana nanti akan kita lewati uraian Syekh. Para sahabat enggak pernah mengatakan seperti itu. Ini hadis ahad, enggak pernah. Para sahabat enggak pernah mengatakan ini hadis memang pasti ya keberadaannya, qat'iyyati tsubut. Enggak pernah mengatakan seperti itu. Wastamarra an-nasu 'ala hadza sunnihim wa bid'ihim yahtajuna bil Qur'ani was sunnah fil qadaya allati yatanaqashuna fiha wa yatanadharuna fiha. Manusia dari generasi ke generasi terus seperti ini. Baik yang sunninya maupun yang bid'inya, mereka berhujjah dengan Quran dan sunnah. Mereka berhujjah dengan Quran dan sunnah dalam persoalan-persoalan yang mereka diskusikan, dialogkan, atau dalam perkara-perkara yang mereka perdebatkan. Jadi pada awalnya enggak ada yang membedakan antara Quran dan sunnah. Semuanya menganggap Quran sebagai hujjah, sunnah juga sebagai hujjah. Enggak ada kata-kata, oh ini ahad, hadis ahad. Ini qat'iyyatus tsubut. Emang mutlak benar sih keberadaannya? Enggak. Ya. Ila an jaa waqtul mu'tazilah. Sampai kemudian datanglah kemunculan kelompok mu'tazilah. Fakhtaru hadhihi al-fikrata ad-dhalata. Mereka kemudian memunculkan pemikiran yang menyesatkan ini, yaitu fit tafriqi baina akhbaril ahadi wa bainal mutawatirat min al-Qur'ani was sunnah. Dalam membedakan antara berita-berita atau hadis-hadis ahad dengan hadis-hadis mutawatir. Mereka bedakan. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Ada Quran ahad, ada Quran mutawatir. Minal Qur'ani was sunnah. Dari Quran dan sunnah. Berarti awal mula munculnya yang menyatakan bahwa hadis itu ada dua, hadis ahad dan hadis mutawatir, adalah kaum Mu'tazilah. Dari mereka awalnya. Mereka lah yang pertama kali membagi hadis menjadi ahad dan mutawatir. Sederhananya kalau ahad itu berarti jumlah periwayatannya sedikit, jalurnya sedikit, satu lah katakan. Kalau mutawatir, jalur periwayatannya banyak. Begitu. Ada hadis yang datang melalui jalur yang sedikit, dari satu ke satu orang misalnya, ini ahad. Ada juga hadis yang jalur periwayatannya itu banyak sekali, dan ini mutawatir. Yang pertama kali membedakan hadis atau membagi hadis menjadi ahad dan mutawatir adalah Mu'tazilah memang. Tujuan utamanya dalam rangka menolak hadis. Tujuan utamanya dalam rangka menolak hadis. Karena faktanya, sekalipun mereka lebih cenderung meyakini kalau hadis yang bisa dijadikan hujah itu hadis yang mutawatir, bukan hadis yang ahad, tapi dalam prakteknya justru yang mutawatir juga mereka tolak. Nah, jadi tujuan utama mereka membagi hadis itu sebenarnya untuk menolak hadis itu sendiri. Ya. Terus apa faedah dari para ulama ahli hadis dalam pembahasan-pembahasannya tentang ilmu mustalah hadis? Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Para ulama ahli hadis menerangkan kepada kita bahwa ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Itu dalam rangka kajian bagaimana datangnya hadis ini kepada kita. Apakah melalui jalur yang banyak atau jalur yang sedikit. Sekedar itu aja. Tidak dalam rangka membedakan soal kehujahannya. Menurut para ahli hadis, suatu hadis sekalipun jalur periwayatannya sedikit, kalau sahih layak dijadikan sebagai apa? Hujjah. Tidak kemudian dikatakan keberadaannya memang kuat, qat'iyatus tsubut, tapi kalau dijadikan dalil enggak kuat, enggak begitu. Ya. Jadi sekali lagi kata Syekh, manusia dari generasi ke generasi terus dalam keyakinannya ini mereka berhujjah dengan Quran dan Sunnah tanpa membedakan keduanya. Ya. Tanpa membedakan keduanya. Apakah Al-Quran itu disampaikan oleh satu orang atau hadis itu datang dari satu jalur, enggak membedakannya. Mereka berhujjah dengan keduanya. Dalam permasalahan-permasalahan yang mereka diskusikan, dalam permasalahan-permasalahan yang mereka dialogkan, sampai kemudian datang satu kelompok yang dikenal dengan sebutan apa? Mu'tazilah. Kemudian mereka memunculkan pemikiran baru, pemikiran yang menyesatkan, membedakan antara yang ahad dengan yang mutawatir. Yang disampaikan oleh satu orang dengan yang disampaikan oleh banyak orang. Yang datang dari satu jalur dengan yang datang dari banyak jalur. Dibuat perbedaan. Waqalu, kemudian mereka mengatakan, innahu la yuhtajju fil aqaidi wal ghaibiyat illa bil adillatil qat'iyatil thubut al qat'iyatil dilalah. Ya'ni al mutawatirat. Mereka mengatakan tidak boleh berhujjah dalam persoalan akidah dan hal-hal yang gaib kecuali dengan dalil-dalil yang secara keberadaannya pasti dan dalam hal pendalilannya kuat, yaitu mutawatir. Mulai di sini, ya kan? Mulai mereka singkirkan yang ahad. Kalau urusan akidah itu gak bisa dengan hadis ahad. Harus dengan hadis mutawatir. Ya, harus melalui jalur yang ramai, yang banyak. Gak bisa dari satu jalur urusan akidah. Hiya al-qat'iyatu thubut al-qat'iyatu dilalah. Karena yang mutawatir itu pasti keberadaannya, pasti pendalilannya. Ay ja'at min turuqin mutawatiratin. Hadhihi qat'iyatus tsubut, yakni datang dari banyak jalur dan inilah yang dipastikan keberadaannya. Qat'iyatud dilalah, dan pasti pendalilannya. Kuat pendalilannya. Wa ja'u ilal Qur'ani wa ilas sunnah fayu'awwiluna ayatis sifat wa ghairiha bihujjah annaha laysat qat'iyyat ad-dilalah. Kemudian mereka mendatangkan Al-Qur'an, mendatangkan sunnah, lalu mereka mentakwil ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat sifat Allah dan selainnya. Mereka takwil dengan alasan bahwa ayat-ayat ini tidak kuat dalilnya. Pendalilannya itu enggak kuat, enggak pasti. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah jelas berhubungan dengan akidah, kan? Dan mereka meyakini kalau akidah itu harus dengan apa? Mutawatir. Karena yang mutawatir itulah yang pasti keberadaannya dan kuat dalam hal pendalilannya. Ketika ada hadis misalnya memuat tentang sifat Allah, tapi menurut mereka hadis ini ahad, maka yang mereka lakukan, mentakwilnya, tidak mengimaninya, tapi apa? Mentakwilnya, mengubah maknanya. Yu'minuna bi annal Qur'ana qat'iyyus tsubut, lakin laisa qat'i ad-dilalah indahum. Hasbu hawahum. Mereka mengimani bahwa Quran itu pasti keberadaannya. Tapi menurut mereka tidak kuat juga pendalilannya. Enggak pasti pendalilannya. Itu semua kata Syekh berdasarkan hawa nafsu mereka. Ya, kalau Al-Qur'an saja dianggap seperti ini, terus bagaimana dengan hadis kan? Qatalahumullah wa arahal muslimina min syarrihim. Semoga Allah membinasakan mereka dan menenangkan kaum muslimin dari kejahatannya. Fahattan nusus al-mutawatirah minas sunnah yadda'una fiha annaha dhaniyatu thubut, dhaniyatu dilalah. Sampai-sampai kata Syekh, nas-nas yang jelas-jelas mutawatir datang dari banyak jalur, dari sunnah, dari hadis, mereka mengklaim kalau nas-nas tersebut dhaniyatu thubut, hanya bersifat prasangka keberadaannya, enggak bisa dipastikan. Dan bersifat prasangka pendalilannya, enggak bisa dipastikan. Ya kan? Ini yang kita singgung tadi, pada akhirnya yang mutawatir pun mereka apa? Tolak, ya kan? Pada akhirnya begitu. Awalnya mereka mendengang-dengungkan bahwa harus mutawatir, jangan ahad, apalagi menyangkut urusan akidah, harus yang mutawatir, jangan ahad. Tapi saat banyak hadis datang berhubungan dengan masalah akidah, hadis-hadis tersebut mutawatir, ternyata mereka tolak juga. Mereka katakan ini masih bersifat prasangka, dugaan. Belum bisa dipastikan keberadaannya, belum bisa dipastikan pendalilannya. Syekh kemudian ngasih contoh, mislu ahadisi ru'yah. Contohnya saja soal hadis-hadis yang berhubungan dengan ru'yah. Ru'yatullah, dapat dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Ini masuk kategori mutawatir. Tapi mereka tolak. Fakta di lapangan seperti ini. Wa adzabil qabr. Hadis-hadis tentang azab kubur. Ini kan urusan akidah. Mereka juga menolaknya. Anehnya saat sholat, bacaan tasyahud mereka ya berlindung juga dari azab kubur. Tapi mereka tolak keberadaan azab kubur. Wasyafa'ah, contoh lainnya seperti hadis-hadis tentang syafaat. Mutawatir, tapi mereka tolak juga. Berarti ini sih sebenarnya hawa nafsu yang bicara. Hawa nafsu yang bicara. Karena kalau sudah hawa nafsu, maka apapun dari kebenaran itu gak akan masuk. Apapun dari kebenaran gak akan masuk. Kaum musyrikin dahulu saja yang mereka mendengar penyampaian Al-Quran, penyampaian dakwah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, gak bisa paham-paham. Mereka mengerti betul kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tahu bahwa seruan beliau itu benar. Tapi pengetahuannya itu gak membuat mereka menjadi baik. Kenapa? Karena mereka cenderung mengikuti hawa nafsu. Ya. Inilah kalau pengetahuan itu belum sampai ke dalam hati. Seperti ini. Jadinya yang lebih cenderung diikuti adalah hawa nafsu. Kan apa yang diuraikan tadi oleh Syekh menunjukkan bahwa Mu'tazilah ngerti hadis kan. Tahu tentang hadis. Makanya mereka membagi hadis mutawatir dan ahad. Itu menunjukkan bahwa mereka punya pengetahuan. Tapi pengetahuan mereka tentang hadis itu gak bermanfaat sama sekali. Karena cenderung mengikuti hawa nafsu. Siapapun yang seperti itu, maka pengetahuan yang dimilikinya gak bermanfaat. Orang-orang Khawarij itu bukan orang-orang yang bodoh. Wong mereka sering baca Quran kok. Ibadahnya juga bagus kok. Pengetahuannya luar biasa tentang Al-Quran, tentang hadis. Tapi gak membuat mereka menjadi baik pemahamannya. Kenapa? Karena gak sampai ke dalam hati. Dan mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Jadinya kata Nabi SAW bahwa mereka baca Quran. Tapi Qurannya itu gak, bacaan Qurannya itu gak ngelewati apa? Tenggorokannya, iya kan? Ya, cuma sampai di sini aja. Gak masuk ke dalam hati. Makanya gak bermanfaat. Ya. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengetahuan, agar ilmu yang kita dapatkan ini betul-betul bisa masuk ke dalam hati kita sehingga membuat kita menjadi baik, gitu. Pemahaman kita baik, akidah kita baik, akhlak kita baik, manhaj kita baik. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengubah kondisi seseorang dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Dari yang tadinya tersesat jadi dapat hidayah. Itulah ilmu kan. Kata Imam Syafi'i juga, al-ilmu ma nafa'a wa laysa ma hufidha. Ilmu itu sesuatu yang bisa memberi manfaat, bukan hanya sekedar sesuatu yang dihafal sebagai wawasan saja. Terlalu banyak orang yang luas wawasannya. Tapi sangat sedikit sekali orang yang bisa mengambil manfaat dari wawasan yang dimilikinya itu. Makanya para salaf mengatakan, kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Cukup seseorang itu dikatakan berilmu manakala memiliki rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu di mana tempatnya? Di dalam hati. Makanya para ulama mengatakan bahwa ilmu yang akan pertama kali diangkat oleh Allah itu adalah ilmu yang ada dalam hati. Apa? Al-khosyah. Rasa takut. Ketika ilmu yang berupa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala diangkat, maka ilmu yang ada di sisi manusia itu hanya sebatas wawasan, pengetahuan. Pada akhirnya banyak orang yang berbicara tapi bertolak belakang dengan perbuatannya. Kaburomatan antakulu mala tafalun. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Akhwafu ma akhwafu alaikum a'immatal mudhillin. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu munculnya tokoh-tokoh. Orang-orang yang berilmu tetapi menyesatkan. Qala nususun kathiratun tawatarat min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqalaha al-jammul ghafiru minas sahabah watalaqaha anhum attabi'una wa ulama'ul islam. Nas-nas yang banyak, yang mutawatir dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dinukil al-jammul ghafir oleh jumlah yang banyak dari kalangan sahabat, lalu kemudian diambil oleh para tabi'in dan para ulama Islam, ditolak oleh mereka, Mu'tazilah. Fahum li jahlihim yadhunnuna annaha kullaha ahad. Mereka mengira bahwa semua nas-nas tadi yang berhubungan dengan ru'yah, azab kubur, syafaat dan selainnya itu ahad. Wa annaha tufidu dhon. Dan nas-nas tadi hanya memberi faidah yang sifatnya dugaan. Au yughalituna anfusahum, atau mereka mencelakakan diri mereka sendiri, membuat kesalahan untuk diri mereka sendiri. Fayarudduna ma dallat alaihi hadihin nusus, hingga pada akhirnya mereka menolak apa yang terkandung dalam nas-nas tadi. Bihujjatin annaha akhbar ahad, dengan alasan bahwa itu khobar ahad. La tufidu illa dhon wal iyad billah, yang tidak memberi faedah kecuali hanya bersifat dugaan atau prasangka. Wal iyad billah. Kemudian kata syahada dhalalun kabirun, ini adalah bentuk kesesatan yang besar. Wa hadmun li aslin azimin, dan tindakan menghancurkan prinsip yang agung. Al aslu tsani ba'da kitabillah, yaitu prinsip kedua setelah kitabullah, ala wa huwa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tiada lain adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kesimpulannya itu, ingin menghancurkan prinsip yang agung, prinsip kedua setelah kitabullah, atau sumber yang agung, sumber kedua setelah kitabullah, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi qala Allahu fi sya'ni, yang padahal Allah telah berfirman tentangnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa fil waqti nafsihi yaquluna an dilalatil Qur'an innaha dhanniyah. Anehnya lagi, kata Syekh, dalam waktu yang bersamaan mereka, orang-orang Mu'tazilah, mengatakan bahwa dilalatil Qur'an, petunjuk-petunjuk dalil Al-Qur'an, innaha dhanniyah, itu juga bersifat dugaan. Nah, pada akhirnya kan merembet, menolak sunnah, ya terus menolak Al-Quran. Lalu apa yang mereka ikuti? Logika, akal. Oleh karena itu di zaman sekarang, Mu'tazilah itu lebih dikenal dengan kaum rasionalis. Kumaha cek akal? Gimana menurut akal gitu? Kalau menurut akal bagus, benar, ya benar. Kalau menurut akal gak bagus, gak benar, salah, ya salah. Kaum rasionalis, pokoknya bagaimana menurut akal. Ya. Karena hadis sudah ditolak, pada akhirnya Quran juga diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Mereka mengatakan bahwa petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran juga ternyata sifatnya dugaan. Repot kalau sudah seperti ini kan. Waqad kana Abdullah bin Amr bin Al-As yaktubu kulla syai'in yasma'uhu minar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatakallama, yani zajarahu ba'du Quraisy. Qalu anta taktubu an Rasulillah wa huwa bashar yatakallamu fi halir ridha wal ghadab. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام فقال له اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. Dulu sahabat Abdullah bin Amr bin As itu dikenal suka mencatat, menulis segala hal yang ia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rajin. Apa yang disampaikan Rasul, catat. Catat. Fatakallama, yani zajarahu ba'du Quraisy. Kemudian sebagian orang Quraisy itu mulai membicarakannya. Mulai membicarakannya. mulai mengkritiknya. Sebagian dari orang Quraisy itu berkata, "Anta taktubu an Rasulillah, kamu catat semua yang kamu dengar dari Rasul. Wa huwa bashar, padahal dia itu manusia biasa loh. Dia Rasul itu kadang bicara saat ridha dan kadang bicara saat marah." Ini kan syubhat. Ya. Syubhat. Kalau zaman sekarang kan, kenapa percaya kepada Rasul? Rasul itu kan manusia biasa. Yang harus dipercaya itu cukup Quran saja. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu belum pasti kebenarannya. Tapi kalau di Al-Quran, itu pasti kebenarannya. Syubhat kan? Makanya muncul orang-orang yang ingkar sunnah, mengingkari sunnah zaman sekarang. Ya syubhatnya gak jauh beda, sama. Sebagian orang-orang Quraisy dulu bilang, kamu nyatet semua yang kamu dengar dari Rasul. Padahal dia itu manusia biasa. Dia itu kadang bicara saat ridho, senang. Kadang juga bicara saat marah. Kalimat ini kemudian diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul kepada sahabat Abdullah bin Abi bin As? Uktub, tulis saja. Enggak usah pedulikan mereka. Tulis. Fa walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, enggak keluar dariku kecuali kebenaran. Ma yakhruj minni illa haq. Enggak keluar dariku kecuali kebenaran. Enggak ada yang keluar dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali hak, kecuali kebenaran. La yantiqu illa bil haq alaihi salatu wasallam. Beliau itu enggak berbicara kecuali hak sallallahu alaihi wasallam. Fi halir ridha wa fi halil ghadab. Saat beliau ridha dan juga saat beliau marah. Beda dengan kita memang, kalau kita ketika marah bahasanya A, saat ridho bahasanya B, ya kan? Kalau lagi seneng mah, masya Allah, ya. Bahasanya enak gitu, sopan, penuh dengan etika. Kalau lagi seneng, tapi kalau lagi marah, waduh, berbeda. Nah, kita manusia biasa, ya kan? Kita manusia biasa. Kalau pulang ke rumah ketemu istri, kalau lagi seneng makan, dipuja-puji si istri itu. Tapi kalau lagi marah mah, kehed. Ya gitu. Kalau lagi marah, itu manusia. Manusia biasa kita. Gak dijaga lisan kita itu. Gak terjaga perbuatan kita, gak maksum. Yang maksum itu Nabi. Nabi terjaga, maka setiap ucapan yang keluar dari mulut beliau adalah hak. Dan apa yang diperbuatnya pun hak. Beda dengan kita. Jangan samakan kita dengan Nabi. Ya. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam saat mengucapkan sesuatu dalam keadaan beliau ridha, dalam keadaan beliau marah, semuanya benar. Apakah Nabi marah? Ya marah. Nabi manusia biasa. Innama ana bashar. Aku hanya manusia biasa. Sama seperti kalian. Jadi, ya beliau juga ketika senang nampak senang. Ketika marah juga nampak marah. Ya kan? Tapi beliau tidak marah kecuali lillah. Marahnya beliau itu saat ada aturan Allah yang dilanggar. Gak ada sangkut paut dengan urusan dunia. Kalau kita kan, banyakannya urusan dunia. Kalau untung, ridho, seneng. Tapi kalau rugi, boro-boro hayang ngomong. Ya kan? Bawaannya tuh kesel. Dunia yang mempengaruhi. Kalau nabinya. La yantiqu bil batil, kata Syekh, Nabi itu enggak bicara dengan suatu kebatilan. Fa innallaha qad asamahu, sebab Allah telah menjaganya. khasatan fi umuri tasyri', khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Umuril wahyi wat tabligh, persoalan-persoalan yang menyangkut wahyu dan penyampaian. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala asamahu alaihi salatu wassalam. Allah azza wa jal telah menjaga beliau alaihi salatu wassalam. Khawat billah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa melanjutkannya kembali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertanyaannya, insya Allah pertemuan mendatang saja. Jazakumullahu khairan, tafadhalu. Insya Allah disimpan ini, pertanyaannya disimpan. Kita baca, insya Allah pertemuan mendatang.